من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Sebelum kita melanjut pada jenis yang ketiga dari syirkul akbar, kita akan membaca keterangan dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah tentang suatu amalan yang dari amal salih yang tercampur di dalam melakukannya niatan untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan niat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, masuk di dalamnya adalah riya. Demikian juga masuk di dalamnya seseorang beramal li ajli dunia, untuk meraih bagian-bagian dari perkara dunia. Dan perkara riya ini adalah perkara yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat mengkhawatirkan terhadap umatnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya tentang apa itu asyirkul asghar. Maka beliau menjawab, ar-riya. Ya, beliau menjawab, riya. Gimana riya? Ini salah satu di antara bentuk syirik asghar. Syekh Ibn Baz rahimahullah pada syarah beliau terhadap kitab Tauhid, beliau menjelaskan kenapa bersamaan kita mengetahui bahwa syirik akbar ini lebih dahsyat akibatnya, ya, dibandingkan syirik asghar. Dikarenakan seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar akan gugur seluruh amalannya. Ya, jika sebelumnya dia muslim, maka akan menjadi kafir dengan itu. Tetapi Nabi SAW menyatakan, innama akhwafa atau inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kemudian beliau menyebutkan riya. Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau menjelaskan dikarenakan riya ini ada perkara yang bisa menimpa orang-orang salih. Ya, perkara yang bisa menimpa orang-orang salih. Sehingga dari sisi orang-orang yang terjatuh ke dalam riya ini, ya, maka korbannya banyak. Jadi korbannya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Karena jika mereka orang-orang yang dipandang sebagai orang salih ini bisa terjatuh ke dalam riya, ya, famin babi aula, orang-orang yang di bawahnya. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah di dalam menyebutkan tentang bahaya-bahaya kesesatan, yang kalau kacamata kita orang-orang awam ini terkadang heran, tapi kenapa kok kelompok sesat, ya, yang secara kemiripan itu lebih banyak dengan ahlus sunnah, menurut para ulama itu yang paling berbahaya dan paling ditakutkan. Ya, sementara yang jelas-jelasan kesesatannya luar biasa, ya, di sisi mereka penilaian dari sisi bahaya terhadap umat ini tidaklah, ya, seberat bahayanya kelompok-kelompok sesat yang lebih mirip, lebih dekat kepada ahli sunnah. Ya. Kita bisa mengetahui dikarenakan mereka yang ciri-cirinya lebih dekat kepada ahli sunnah banyak orang-orang yang tersamarkan. Ya, sebagaimana perkara riya ini, ya, sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW karena dari sisi kemungkinan orang-orang yang terjatuh di dalamnya itu lebih banyak, ya, sampai digambarkan oleh Syekh Ibn Baz tadi bahwa kesyirikan syirkul asghar ini perkara yang bisa menimpa orang-orang salih. Kemudian terkait dengan riya itu sendiri, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, terkait dengan syirik di umat ini digambarkan seperti, ya, lautan yang tiada tepi. Di mana ini menunjukkan sisi bahayanya dan luasnya perkara tersebut. Oleh karenanya, ya, di antara bentuk riya yang itu seorang beramal untuk dilihat oleh manusia, ada yang bentuknya memang dia sengaja menunjukkan kelebihan dirinya untuk dilihat, diketahui, yang dengan itu dipuji oleh manusia. Ya, ini disebut dengan atasadur, ya, ingin untuk tampil terdepan. Ini yang pertama. Ya. Untuk apa dia tampil? Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bentuk yang kedua, seorang terjatuh ke dalam riya, ya, dalam bentuk dia menghinakan atau merendahkan dirinya, tetapi ada tujuan di balik itu. Ini perkara yang sangat lembut. Jadi seorang, ya, mengucapkan sesuatu yang dikandungi dari makna itu untuk merendahkan dirinya. Tetapi ada maksud di balik itu, yakni untuk orang memujinya. Ya, masya Allah, ya, fulan, ya, meskipun, ya, ilmunya luas, ya, tetapi begini-begini. Ya. Kalau contoh yang pertama, ya, misalnya seorang mengatakan, saya contoh ya. Seseorang mengatakan saya sebagai seorang yang paling berilmu di sini, ya. Nah ini kan seperti ini kan jelas. Ya. Orang bisa melihat ya kalau seperti ini ungkapan yang jelas dia memuji dirinya untuk apa? Orang ya, memuliakan. Kalau bentuk yang kedua, seseorang ya menyebutkan ungkapan yang menghinakan dirinya atau menghina dirinya. Ya saya itu apalah di sini itu, misal. Ya, tetapi ada tujuan di balik itu, apa? Supaya orang memuji. Ya, ini yang lebih halus, lebih lembut. Ya, oleh karenanya pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim ya di akhir hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawadhu lillah, terkait dengan lafaz lillah di sini ada dua tafsir. Yang pertama, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul ya meyakini dirinya hamba yang rendah, penuh dengan berbagai kekurangan. Dia mengakui yang demikian di hadapan Allah. Ini mana yang pertama. Tidaklah seorang hamba mengakui berbagai kelemahan, kekurangan yang ada pada dirinya di hadapan Allah. Ya, bukan di hadapan manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma tawadha'a ahadun lillah, maknanya bahwa tidaklah seorang hamba dia tawadhu, merendah yang dia tempuh itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini isyarat kepada ikhlas. Dia melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, terkait dengan pembahasan kita, makna yang kedua dari hadis tadi, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Di sini menunjukkan pentingnya untuk betul-betul membersihkan, memurnikan niatan kita dari berbagai perkara yang mengotorinya. Ya. Dan di antara bentuk riya, terkadang seorang menghina atau merendahkan dirinya untuk tujuan dipuji oleh manusia. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid, beliau menjelaskan rincian tentang amalan yang dimasuki niatan atau tujuan untuk selain Allah. Yani pada bab riya, bab tentang riya. Kata beliau, fi hukmil ibadati idza khalathaha ar-riya. Pembahasan tentang hukum suatu ibadah yang mencampurinya riya, yani dalam niat ibadah tersebut. Wa huwa ala salasati aujuh. Di mana amalan-amalan tersebut ada tiga bentuk, tiga keadaan. Al-awwal, al-wajhul awwal, ay yakuna al-ba'ithu 'ala al-ibadati mura'ata an-nas wa lam yaqsud wajha Allah. فهذا الشرك والعبادة باطلة. Keadaan yang pertama, bahwa yang menjadi al-ba'ith, pembangkit, yakni niat untuk melakukan ibadah tersebut adalah keinginan untuk dilihat oleh manusia. Tidak ada tujuan untuk mengharap wajah Allah. Fahada syirkun, maka yang demikian merupakan kesyirikan. Wal ibadatu batilah, dan ibadah yang dilakukan tersebut batal. Ya, pelakunya tidak mendapatkan sedikitpun manfaat dari amal ibadahnya yang dia lakukan di akhirat. Adapun dari sisi dunia, mungkin dia akan dapatkan pujian seperti yang diharapkan. Ya. Mungkin juga di dunianya dia tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mengharap pujian ternyata justru celaan yang didapatkan oleh manusia. Adapun di akhiratnya, dia sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan tersebut, karena gugur ya pahalanya disebabkan kesyirikannya tadi. Kemudian yang kedua, al-wajhu tsani ay yakuna musyarikan fi athna'iha. Yani riya ini menyertai niatan di dalam beramal itu di tengah amalan. Kalau tadi dari awalnya, ya, dari awalnya riya ini sudah masuk dalam niat untuk melakukan amalan. Adapun kondisi yang kedua, dia awalnya ya, melakukan ibadah dalam rangka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tengah dia melakukan amalan tersebut, masuk tujuan atau keinginan untuk dilihat, atau kalau amalan itu sesuatu yang sifatnya didengar seperti qiraatul Quran, keinginan untuk didengar oleh orang yang dengan itu mereka memujinya. Ini masuk di tengah-tengah. Kata beliau, terkait dengan perkara atau sisi yang kedua ini, terbagi dua. In kanatil ibadatu la yanbani akhiruha ala awwaliha, fa innaha sahihun wal batilu akhiruha. Kalau ibadah itu akhirnya tidak dibangun di atas awalnya, artinya amalannya ya tidak saling berkait antara yang awal dengan yang akhir, maka yang awal, yang sebelum riya memasuki ya niatannya, maka amalannya sahih. Sedangkan yang akhirnya yang dimasuki dengan riya tadi, kemasukan riya tadi, maka itu yang batil. Sebagai misal, amalan yang awal dengan akhirnya tidak saling berkait. Seseorang ingin ya bersedekah, dia memiliki uang misalnya 100 ribu. Dia ingin menyedekahkan uang 100 ribu itu. Ya, dia melihat ini akan maslahat kalau diberikan tidak hanya kepada satu orang. Ya, misal ada 3 orang yang terlihat butuh akan disedekahi. Ya. Yang pertama mungkin dia memberikan 40 ribu. Baik. Yang kedua 30.000, yang ketiga 30.000 misal. Yang pertama ketika dia bersedekah yang pertama tadi, jadi dia ingin mensedekahkan berapa? 100.000. Baik. Ketika yang pertama yang dia beri, ya murni tujuannya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua di situ muncul keinginan untuk dipuji atau disanjung. Ya. Kemudian yang ketiga juga begitu. Maka yang pertama tadi ya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua dan yang ketiga karena niatannya tercampuri dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil. Bisa tergambar insyaallah. Ya, ini amalan yang tidak terjadi keterikatan, keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya atau yang awal dengan akhirnya. Jadi jenis yang seperti ini, mana yang itu murni tujuannya itu yang diterima, yang sudah tercampuri dengan niat selain Allah maka itu yang batil. Kemudian kata beliau, wa in kanatil ibadatu yanbani akhiruha ala awwaliha fahiya ala halaini. Kalau ibadah itu akhirnya dibangun di atas awalnya, artinya saling berkait, tidak bisa terpisah antara yang akhir dengan awalnya, maka di sini ada dua keadaan. Jadi beliau merinci kembali ibadah yang saling berkait awal dengan akhirnya. Ya, di sini ada dua keadaan. Pertama, ayyuda fi ar-riya wala yaskunu ilaihi fa innahu la yu'athiruhu syai'an. Dia berupaya untuk yakni menghalangi niatan tersebut, mencegah, menahan. Ya, wala yaskunu ilaih, dia tidak merasa tenang dengannya. Tidak yastarsil, istilahnya tidak larut ya dalam niatan yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terus berusaha untuk menolak ya keinginan untuk tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya riya tadi tidak mempengaruhi terhadap amalannya. Ya, maknanya amalan atau pahala dari amalannya tidak termudharatkan dengan munculnya riya di tengah amalan tadi ketika dia berusaha untuk terus menepis, menghalangi atau menghadang keinginan-keinginan tadi. Misal amalan yang seperti ini, salat ya, seorang salat subuh. Baik. Ya. Salat subuh ini kan 2 rakaat. Baik, seorang rakaat yang pertama ya, dia ikhlas. Baik. Kemudian memasuki rakaat yang kedua, ya, misalnya masuk di sebelahnya orang yang dia hormati, ya. Dan ini terkadang, ya, bisa berpengaruh terhadap ibadah seorang, ya. Sehingga muncul adanya keinginan untuk bagaimana orang ini yakni memuji ya, tata cara sholatnya atau yang semisalnya. Tetapi perasaan ini terus ditolak, ya. Ditahan, dia perangi, ya, sampai akhir dari sholatnya. Ya, terus dia berusaha untuk memerangi keinginan tadi. Maka munculnya keinginan tadi di tengah jalan, ya, di tengah ibadahnya. Ketika dia berusaha untuk memeranginya, ini tidak memudaratkan ibadahnya tadi. Keadaan yang kedua, kata beliau, ayat ma'inna ila hadar riya wa la yudafi'uhu. Dia merasa tenang ya dengan keinginan tadi. Tidak ada upaya untuk melawannya. Ya, bahkan larut di dalam keinginan tadi. Maka hal yang demikian kata beliau, fatubtilu jami'al ibadah. Maka seluruh ibadahnya tadi ya, meskipun riaknya ini masuk di tengah-tengah ibadah tidak dari awal, seluruh ibadahnya tadi batil. Ya, contoh tadi salat subuh. Rakaat pertama ikhlas ya karena Allah. Ya, memasuki rakaat yang kedua muncul ya keinginan untuk dilihat oleh manusia. Ya, keinginan untuk dipuji oleh manusia. Ketika dia larut dalam keinginan tadi tidak berupaya untuk memeranginya, ya, maka karena salat ini awal dengan akhirnya saling berkait, hapus seluruh ya pahala dari salatnya tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya riya. Ya. Bahayanya riya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya tidak menerima amalan hamba-Nya kecuali yang murni niatannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau menyatakan laisa sya'n ya al-amal, laisa sya'nu al-amal, walakin sya'na hifdzul amal. Bukanlah perkara yang penting ya, perkara yang paling penting itu beramal. Ya, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah upaya bagaimana menjaga amalan, ya, menjaga amalan dari hal-hal yang akan bisa menggugurkan apa yang telah didapatkan oleh seorang. Menunjukkan kepada kita bahwa di samping menempuh suatu amalan soleh itu bukan perkara yang ringan, karena harus terkumpul ya keikhlasan niat dan muwafaqah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya butuh di atas ilmu, di atas basirah. Ya. Kemudian di sisi yang lain yang disyaratkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim, bagaimana upaya untuk menjaga apa yang telah bisa diamalkan tersebut dari hal-hal yang akan menggugurkannya. Kemudian kata beliau, al-wajhus salis yang ketiga, ma yatra'u ba'da intihail ibadah. Fa'innahu la yu'athiru alaihi syai'un. Yang ketiga adalah yani riya yang muncul setelah ibadah itu selesai. Jadi ibadahnya sudah berlalu. Ya. Kata beliau pada kondisi yang ketiga ini, fa'innahu la yu'athiru alaihi syai'un. Maka riya yang muncul setelah seorang selesai dari amalannya, ya, dari ibadahnya yang dia lakukan tadi, la yu'athiru alaihi syai'un. Maka hal yang demikian tidaklah mempengaruhi terhadap amal yang telah selesai dilakukan tadi sedikitpun. Ya. Jadi seorang misal selesai dari sholat. Ya. Ketika selesai dari sholatnya muncul keinginan untuk dipuji atau disanjung. Ini amalan sudah selesai ya. Amalan sudah selesai. Muncul perasaan tersebut, maka perasaan yang demikian tidak mempengaruhi amalan yang sudah saya tadi. Kenapa? Karena amalannya sudah berlalu. Lain halnya terkait dengan pembahasan al-man, yakni mengundat-undat dari amalan yang telah dilakukan dari suatu kebaikan kepada orang lain. Ya, satu contoh, seseorang ya memberikan apa yang dia miliki kepada fulan, ya baik itu bantuan untuk mendidik atau untuk pendidikan, bantuan atau untuk yang lainnya. Nah, setelah itu dia mengundat-undat apa yang telah dia berikan kepada orang tadi. Ya. Itu kan pemberiannya kan sudah ya. Amalannya sudah. Baik. Tetapi dia setelah itu mengundat-undat terhadap orang tadi. Ya. Misalnya seorang mengatakan, kamu kan bisa seperti itu karena saya biayai. Ya. Contoh seperti itu. Al-iyadzubillah. Ya. Kenapa kok saya minta seperti ini, kamu tidak mau? Nah, yang seperti ini, ya, ini akan menggugurkan dari kebaikan yang dia lakukan tadi. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa al-man ini bisa menggugurkan, ya, amal dari sedekah atau pemberian yang dilakukan oleh seorang, dikarenakan besarnya dosa ini yang akhirnya menyebabkan gugurnya, ya, kebaikan sedekahnya tadi. Yani dari sisi menyakiti ya perasaan orang yang dia telah berbuat baik kepadanya. Nah, demikian juga termasuk di antara bentuk al-man yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Kalau tadi terhadap makhluk, ini terhadap Allah. Ya, yang dari sisi ini yakni seseorang melakukan suatu amalan dari amal-amal salih, ya, kemudian dia menyatakan, ya Allah, bukankah aku sudah berbuat amal salih demikian dan demikian? Kenapa engkau ya, berikan kepada saya seperti ini, seperti ini? Jadi, merasa dia telah melakukan suatu perkara yang besar, jasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, sekali lagi apapun dari amalan kita, ya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, ya, jika hendak dibandingkan dengan kenikmatan duniawiyah, nikmat yang Allah karuniakan di dunia ini, maka amalan kita, ya, tidaklah bisa untuk menebusnya. Ya, sehingga bagaimana untuk dikatakan kita telah, ya, melakukan suatu kebaikan atau jasa terhadap Allah? Ya, kita melakukan ibadah sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini yang menjadi tujuan penciptaan ya, seluruh manusia dan jin, yakni untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Tapi ini keadaan yang terkait dengan amalan yang dimasuki oleh riya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau memiliki tafsilat semisal ini, bisa dirujuk pada kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam pada pembahasan hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, dengan pembahasan atau rincian yang lebih panjang. Baik, kita masuk ke matan berikutnya. Qala Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga dari syirik akbar, syirkut ta'ah, adalah syirik dalam ketaatan, dalam permasalahan ketaatan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, adapun dalil tentang jenis syirik akbar yang ketiga ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan bahwa beristidlal atau membaca dalil ya, dengan niat qiraatul Quran ini berbeda ya. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita jadi ketika beliau membacakan ayat dalam rangka untuk istidlal berdalil ya, beliau tidak membaca ta'awud. Sementara kita tahu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam Al-Qur'an jika kita hendak membaca Al-Qur'an untuk berta'awud, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Al-ayah, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, makhluk yang paling mengerti tentang syariatnya, mencontohkan kepada kita bahwa di dalam beristidlal membaca dalil dari ayat ini tidak diawali dengan ta'awud. Ya, sebenarnya kita banyak mendapati para khutaba, para mubalig, jika hendak beristidlal atau membaca dalil dari Al-Quran, biasa diawali dengan apa? Ta'awud. Ini hal yang menyelisihi sunnah. Contoh misalnya, pada hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. وقال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل عليها شيطان يدعو إليه. Ini adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan kesesatan yang di atasnya ada syaitan yang mengajak untuk memasuki jalan-jalan kesesatan tersebut. Ya, kemudian setelah itu beliau membaca, kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma tala qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilillah." Nah, di situ Ibnu Mas'ud ya, tidaklah menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sebelum membaca ayat tadi berta'awud. Ya, di sini hal yang perlu untuk diperhatikan. Oleh karena di sini al-muallif menyatakan setelah menyebutkan jenis kesyirikan syirik akbar yang ketiga, yakni syirkut ta'ah, beliau bahkan dalil firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, tanpa diawali dengan ta'awud. Bahwa mereka telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab, tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga telah menjadikan Al Masih Isa ibn Maryam sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintahkan ya, kecuali untuk mereka mengibadahi Tuhan yang satu saja, sesembahan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wa tafsiruha alladzi la iskala fihi, dan tafsir dari ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini, yakni ibadah kepada para ulama dan ahli ibadah yang dimaksud dalam ayat ini, yang tidak ada iskal, tidak ada kesulitan padanya, adalah ta'atul ulama wal ubadi fil ma'asiyah. Ya. Bahwa bentuk ibadah kepada mereka adalah menaati para ulama dan ahli ibadah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La du'a'um iyyahum, bukan tafsirnya itu, maksudnya bahwa mereka manusia tadi berdoa, ya, meminta-minta kepada ulama atau ahli ibadah mereka, bukan. Ya, demikian pula bukan ruku dan sujud kepada, ya, ulama atau ahli ibadah mereka, bukan. Kama fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tafsir ini, inilah yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu di antara bentuk tafsir, ya, yang datang dari Nabi, di mana tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali beliau sudah menafsirkan seluruh isi Al-Qur'an, ya, khususnya penafsiran dengan perbuatan beliau, ini yang paling dominan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tadi li Adi ibn Hatim, kepada Adi ibn Hatim At-Ta'i, lamma sa'alahu, ketika sahabat ini Adi ibn Hatim, yang dahulunya beliau seorang Nasrani, ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasna na'buduhum, yakni beliau menjelaskan tentang keadaan orang-orang Nasrani, bahwa mereka itu, yakni kata Adi ibn Hatim, kami dahulu itu tidak menyembah mereka, ya, tidak menyembah mereka. Sementara dalam ayat ini mereka telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka, jadi ulama terkait dengan orang Yahudi, ahli ibadah terkait dengan orang-orang Nasrani, mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan, ya, selain Allah. Kata Adi, ya Rasulullah, kami dahulu enggak menyembah mereka. Ya. Fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwa yang dimaksud dengan ibadah kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya ini adalah ketaatan kepada mereka di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Adi ibn Hatim, ya, memahaminya bahwa yang dimaksud ibadah itu hanya terpaku pada ruku atau sujud atau berdoa kepada tokoh-tokoh mereka. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa bentuk ibadah kepada mereka adalah menaati mereka dalam maksiat. Bagaimana syarah dari jenis yang ketiga dari syirik akbar ini, insyaallah kita akan membacanya pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.